kotoran dan air kencing ini hukumnya suci ya. Kotoran dan air kecil hukumnya suci. Fahuwa karausin wa baul. Contoh najis adalah seperti raus. Raus ini kotoran ya. Dan baul. Baul adalah kencing. Dan contoh ini, dua contoh ini adalah berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa di saat Nabi Muhammad SAW sedang qadil hajat atau sedang berak, lalu para sahabat memberikannya dua batu dan satu kotoran ya, dua batu dan satu kotoran untuk digunakan istinja. Kemudian Nabi mengambil dua batu itu dan menolak atau tidak menerima kotoran. Jadi ini menunjukkan bahwa kotoran tidak termasuk benda suci. Dan Nabi tidak hanya menolak kotoran itu, tetapi Nabi juga bersabda hadza riksun. Hadza riksun. Riksun adalah najis ya. Benda ini benda najis. Jadi ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa rauf atau kotoran ini hukumnya najis. Kemudian dalil yang lain tentang najisnya air kencing adalah perintah Nabi untuk menyiram air kencing. Perintah Nabi menyiram air kencing dari A'rabi atau orang Badui ya, orang-orang Arab yang hidupnya di gunung-gunung, yang kencing di dalam masjid. Jadi pernah ada satu hadis yang menceritakan bahwa A'rabi pernah kencing di dalam masjid, kemudian Nabi memerintahkan untuk menyiramnya dengan air. Jadi perintah Nabi menyiram dengan air ini menunjukkan bahwa air kencing termasuk sesuatu yang najis. Kemudian kencing selain A'rabi, ini tentunya A'rabi tidak sebagai catatan hukum ya. Dalam arti tidak harus kencing manusia, tetapi kencing hewan pun juga masuk di dalamnya. Jadi kencing selain manusia ini hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan hadis yang hanya menjelaskan kencing manusia. Ada pengecualian dari dua contoh ini, yaitu kencing dan kotoran. Kencing itu ada pengecualian itu adalah kotoran-kotoran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Imam Babawi, dan penjelasan itu dibenarkan oleh Qadil Husain dan yang lainnya, bahwa semua kotoran Nabi, baik kencing maupun kotoran, itu hukumnya suci ya. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa hal itu atau keterangan itu, kesucian kotoran Nabi ini adalah kebenaran yang akan saya yakini dan akan saya bawa di hadapan Allah. Jadi Ibnu Rif'ah mengatakan pendapat itu akan dibawanya kelak di hadapan Allah. Kemudian Imam Zarkasi mengatakan bahwa walaupun keterangan para ulama hanya mengkhususkan kesucian kotoran Nabi Muhammad, tetapi sayogjanya hukum itu diumumkan di seluruh para nabi yang lain. Jadi menurut Zarkasi, hukum sucinya kotoran Nabi Muhammad ini juga berlaku untuk nabi-nabi yang lain. Kemudian ada permasalahan lagi, yaitu masalah hasoh atau kerikil ya, batu kecil yang keluar setelah kencing. Apakah batu itu hukumnya najis atau tidak? Ini hukumnya diperinci ya, hukumnya diperinci. Bila memang batu itu terbuat dari air kencing, maka hukumnya najis. Tapi kalau tidak terbuat dari air kencing, hukumnya mutanajis. Mutanajis artinya suci tetapi terkena najis ya. Dalam arti bila batu yang keluar bersama dengan kencing itu disucikan, maka hukumnya suci. Walau kana min ta'irin wa samakin wa jarat wa mala nafsalahu sa'ilah. Jadi kencing dan juga kotoran ini hukumnya najis, walaupun keduanya itu dari kotoran burung, kotoran ikan, maupun kotoran belalang, dan juga kotoran dari hewan yang tidak memiliki darah. Ini merupakan goyah ya, dalam istilah kitabnya disebut goyah, walaupun, walau karena ini disebut goyah. Jadi goyah itu terkadang faedah atau maknanya atau kegunaannya adalah untuk menolak pendapat yang lain. Jadi ada ulama lain yang berpendapat bahwa kotoran dan air kencing ini hukumnya suci bila berasal dari burung, ikan, belalang, dan juga hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Au min makulin lahmuhu alal asah. Dan ini hukum najis ini juga berlaku bagi hewan yang halal dimakan ya. Makulin lahmuhu artinya hewan yang dagingnya halal dimakan. Jadi perkhilafan ini, perkhilafan ulama yang mengatakan sucinya kotoran burung, ini terkhusus burung yang dagingnya halal dimakan ya. Jadi kalau burung yang dagingnya haram dimakan, itu semua ulama sepakat bahwa kotorannya hukumnya najis ya. Kotorannya hukumnya najis. Maka dari itu ada catatan min makul ya, min makul lahmuhu. Ini sebenarnya selain contoh lain, ini juga sebagai catatan dari contoh-contoh sebelumnya, yaitu to'ir, samak, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya menurut di Hasyiah ini merupakan penyebutan hukum yang lebih umum setelah menyebutkan yang khusus ya. Jadi sebelumnya menyebutkan to'ir, burung, samak, dan jarot, lalu disebutkan makul. Jadi sebenarnya makul ini mencakup semuanya. Jadi intinya adalah yang terdapat perkhilafan antara ulama adalah terkhusus hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan. Qalal Istakhri warrawyani min a'immatina kamalikin wa ahmad innahuma. Ini biasanya kalau makul qaul hamzahnya di kasroh ya, hamzahnya di kasroh, jadi bacanya innahuma, karena isi ucapan dari qala innahuma tahirani minal makul. Ini merupakan lawan dari pendapat sebelumnya, yaitu pendapat sebelumnya atau hukum sebelumnya diberi catatan alal asoh. Jadi lawannya adalah pendapat dari Istakhri dan Rawyani. Dari kalangan Syafi'iyah ada dua ulama, yaitu Istakhri dan Rawyani, yang berpendapat sama seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat mereka adalah kotoran dan air kencing ini hukumnya suci ya. Kotoran dan air kecil hukumnya suci bila kotoran dan air kencing itu berasal dari hewan yang halal dimakan. Jadi catatannya tadi ya, hewan yang halal dimakan, ini ada perdebatan antara ulama. Kalau menurut pendapat yang asoh di madhab kita hukumnya najis, tapi menurut dua ulama dari madhab kita, Istakhri dan Rawyani, dan juga menurut Imam Malik dan Ahmad, ini hukumnya suci.